Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada bab Al-Hadyu. Pada pertemuan yang lalu telah kita mulai bab ini, dan saya sebutkan waktu itu bahwa berdasarkan penomoran dalam kitab ini yang saya pegang, yaitu kitab Taisirul Alam, ya, waktu itu kita sampai pada hadis 228, kemudian 229 mestinya, namun karena tidak ada, kita langsung ke 230, yaitu bab Al-Hadyu. Dan ternyata memang untuk cetakan ini nomor itu tidak ada, hadisnya lengkap, ya. Jadi mungkin ada kesalahan penomoran pada cetakan ini. Ya, ini cetakan ya, mana ini? Darussalam kalau enggak salah. Ya. Yang jelas hadisnya lengkap, hanya saja kesalahan pada penomoran. Dan memang penulis syarah, yaitu Taisirul Alam Syekh Al-Bassam rahimahullah, memang mengajukan sebagian hadis, ya, sedikit merubah tartib hadis. Mungkin itu menjadi sebab terlewatkannya nomor itu. Jadi kita lanjutkan, berarti kita sekarang berdasarkan penomoran ini di Taisirul Alam adalah hadis ke-231. الحديث الحادي والثلاثون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ia berkata, أهدى النبي صلى الله عليه وسلم, bahwa Nabi SAW menyampaikan atau memberikan hadyu marratan, suatu kali, ghanaman, dalam bentuk seekor kambing. Ya. Baik. Saya kembali menjelaskan masalah al-hadyu. Dalam pertemuan yang lalu kita telah sebutkan sebagian macam al-hadyu. Dan lebih jelas di sini diterangkan oleh sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa dalam bab kita ini, bab al-hadyu, ini sebetulnya mencakup pengertian yang lebih luas, dalam arti bukan sekedar hadyu kaitannya dengan haji, ya. Namun hadyu di sini ada dua macam, yaitu yang kaitannya dengan haji, seperti mereka yang melaksanakan haji qiran dan haji tamattu, maka hadyu yang mereka sembelih, yaitu hadyu untuk haji qiran maupun tamattu, hukumnya adalah wajib. Ya, ini hadyu yang wajib. Dan di sana ada hadyu yang sifatnya sunnah, ya. Hadyu yang sifatnya sunnah ini lebih luas, bukan hanya kaitannya dengan haji tamattu dan qiran, tapi kaitannya dengan intinya bersedekah, ya, kepada para fuqara, masakin, orang-orang fakir dan miskin di tanah suci Makkah. Disebutkan oleh Syekh bin Baz, mungkin saya bacakan penjelasan beliau dari syarah beliau, yaitu Al-Ifham, syarah kitab Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan, wal hadyu ila Makkah sunnatun wa qurbah. Ya, hadyu ke Makkah. Nah, sekarang apa makna hadyu ke Makkah? Maknanya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam, yang mungkin kita telah baca kemarin, yakni pertemuan yang lalu, bahwa sesuatu yang dihadiahkan ke Baitullah Al-Haram, artinya untuk para penduduk di sana, orang-orang yang memang mukim di sana, atau para jemaah haji maupun umroh di sana dari fakir dan miskin. Hadyu itu disembelih, kemudian dibagi-bagi di sana. Nah, beliau Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa ini merupakan suatu amalan sunnah dan qurbah, amal ibadah, dan Nabi SAW telah melakukannya. Yani kalau begitu, Nabi melakukan baik yang wajib maupun yang sunnah. Ahdan Nabi SAW ghanaman, Nabi SAW memberikan hadyu berupa ghanam, kambing. Wa ahda ibilan, pernah pula unta. Fasunnatu dhabhuha hunak, ya'ni fil haram, taqarruban ila Allah. Jadi sunnahnya disembelih di sana, di tanah suci, dan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa tuwazza' bainal fuqara wal masakin, masakin al haram, dan dibagi-bagi antara fakir miskin di sana, orang-orang miskin di tanah suci Al-Haram. Wa hadzal hadyu sunnatun wa qurbatun wa ta'ah. Sekali lagi, ini merupakan hadyu yang sunnah, yang merupakan qurbah, amal mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, wa ta'ah, dan ketaatan kepada Allah. Ammal hadyu alladhi yajib bitamattu wal qiran, adapun hadyu yang wajib karena tamattu, haji tamattu dan qiran, au bi syai'in min tarkil wajibat au fi'l al muharramat, atau yang wajib disebabkan tidak melakukan kewajiban-kewajiban tertentu dalam haji, atau melakukan hal-hal yang haram tertentu pada haji, maka yusamma hadyu wajib, ini disebut dengan hadyu yang wajib. Wa yusamma fidyah, juga disebut fidyah, terutama yang tadi, karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram tertentu. Amma hadzal ladzi dzakarat Aisyah, adapun yang disebut oleh Aisyah dalam hadisnya, wa dzakara Ali wa ghairuh, dan disebutkan oleh Ali dan yang lain, hadzal hadyu ladzi yatatawwa'u bihi al-mu'min, atau yatatawwa'u bihi al-mu'min. Ini merupakan hadyu yang seorang mukmin melakukannya dalam rangka mengamalkan sunnah. Min biladihi, mungkin dari negerinya. Jadi mungkin dari sini kita, misalnya di Indonesia, ya, saya mengirim sejumlah uang untuk dibelikan unta di sana, untuk disembelih di sana, dibagi untuk fuqara, masakin di sana, fakir miskin di sana. Ini sunnah. Ya. Atau dari Madinah Nabi melakukannya misalnya, atau sahabat melakukannya dari Madinah, atau pergi sendiri ke Makkah, semuanya boleh. Aw yashtarihi fit tariq wa yuhdihi ila hunak hadyan baligh al-Ka'bah. atau misalnya di jalan beli kemudian disampaikan di sana dan disembelih di sana. Nah, jadi kesimpulannya tadi saya ulangi lagi bahwa di sana ada hadyu yang wajib, ada hadyu yang sunnah. Dan untuk yang sunnah ini maka tidak terkait dengan waktu tertentu. Diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam catatan atau syarah singkat juga terhadap Umdatul Ahkam, dia mengatakan walaisa hunaka waqtun muayyan, dan untuk ini tidak ada waktu tertentu. Jadi kapan saja kita mau melaksanakan, kita mau mengirim atau kita mau pergi ke sana ya membeli hewan-hewan itu untuk dibagi di sana, boleh. Dan juga bahkan diterangkan oleh para ulama kita, termasuk oleh Syekh Al-Bassam, nanti mungkin kita baca. Dan ini tidak terkhusus dengan, untuk yang sunnah ya, tidak terkhusus dengan bahimatul an'am, tidak terkhusus dengan sapi, unta maupun kambing ya, dengan hewan lain pun boleh. Bahkan juga disebutkan oleh sebagian ulama bahkan dengan selain hewan pun boleh, misalnya dengan uang ya, langsung dibagi-bagi, ini pun boleh ya. Jadi dengan ini hadyu ini bermakna luas ya, untuk yang sunnah ini bermakna luas dan pelaksanaannya juga luas ya. Adapun yang wajib maka telah tertentu seperti yang sering kita sebutkan ya, untuk tamattu dan qiran maka itu jelas dengan bahimatul an'am, sapi, unta atau kambing. Baik, nah sekarang kita akan kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau menyebutkan ahdan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan ghanaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali memberikan hadyu dalam wujud seekor kambing ya. Nah jadi ini menunjukkan bahwa kambing jelas boleh, di sebagian mazhab melarang, namun jelas hadis Nabi menjadi pedoman kita ya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Bassam di sini wal ihda min bahimatil an'am wa min ghairiha jaiz, dan ihda pemberian hadyu ini baik dengan bahimatul an'am, dengan bahimatul an'am yaitu unta, sapi dan kambing, wa min ghairiha jaiz, dan dengan yang lain pun boleh ya. Namun tentu dengan bahimatul an'am lebih utama, dengan unta, dengan kambing, dengan sapi ini afdal ya. Hanya saja tidak menjadi batasan seperti yang tersebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian juga seperti yang kita sebutkan ya, bahwa boleh seseorang melakukannya sendiri, boleh pula dia mengutus orang lain, boleh pula mewakilkan ya. Hadis berikutnya al-hadits tsani wa tsalatsun ba'da al-mi'atain, hadis yang ke-232. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanatan qala irkabha qala innaha badanah qala irkabha faraituhu raqibaha yusayirun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa fi lafdin qala fi tsaniyati aw ats-tsalitsati irkabha wailak aw waihak. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Nabi SAW ra'a rajulan yasuku badanatan. Beliau melihat seorang lelaki yang yasuku badanatan, ia menggiring atau menuntun, begitu ya, menuntun badanatan, seekor unta. Qala, Nabi mengatakan kepadanya, irkabha, naikilah unta itu. Qala, Nabi mengatakan, innaha badanah, sesungguhnya itu adalah unta, yakni yang sudah disiapkan untuk hadiu, maksudnya begitu. Qala irkabha, Nabi katakan naiki. Qara'aituhu raqibaha yusayirun nabiyya SAW, maka kemudian saya melihatnya menaiki unta tersebut mengiringi Nabi SAW. Wa fi lafdhin, dalam lafadz yang lain, qala fi tsaniyati aw tsalitsah, Nabi mengatakan untuk kali kedua atau ketiganya, irkabha, naikilah, wailak, celaka kamu, awai hak, atau kasihan kamu. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dari lafaz-lafaz tersebut. Pertama, di sini kata badanah, ya, bahwa Nabi melihat orang itu menuntun badanah. Badanah pada asalnya bermakna lebih luas dari sekedar unta. Disebutkan di sini bisa diberikan lafadz itu kepada unta maupun sapi, ya. Disebut badanah karena badannya atau tubuhnya yang besar. Ya. Namun yang dimaksud di sini adalah an-naqah al-muhdah ilal bait. Jadi maksud di sini adalah unta yang sudah disiapkan atau dinyatakan, diikrarkan sebagai hadiu ke Baitullah. Ya. Adapun unta biasa, ya enggak ada masalah naik atau tidak naik. Ya. Urusan pribadi, dalam arti tidak terkait dengan hukum ini. Yang mau naik yang naik, yang senang jalan silakan jalan. Tapi masalahnya di sini adalah orang ini berjalan kaki, ya, sedangkan dia menuntun unta. Kemudian Nabi menyuruh menaiki dan dia berhalangan. Kenapa berhalangan? Nah, karena hukum ini. Dia tahu bahwa kalau sesuatu yang sudah diikrarkan sebagai hadyu, ya, hadiah untuk fuqara dan masakin di tanah suci, maka tidak boleh dinaiki. Ya, sehingga dia enggak mau naik. Makanya ketika Nabi katakan naiki, dia menjawab innaha badanah. Ini adalah unta yang sudah dihadiahkan untuk tanah suci, fuqara dan masakin di sana. Jadi bukan karena dia sedang pengin jalan, bukan karena mungkin untanya sakit, bukan, tapi karena dia tahu hukum tersebut. Lalu Nabi katakan lagi, irkabah, naiki. Baru setelah itu dia naik. Ya. Ketika Nabi sudah tahu bahwa ini memang unta untuk hadiyu dan Nabi tetap memerintahkan. Kemudian dalam lafaz yang lain Nabi katakan wailak. Wailak ini pada dasarnya maknanya celaka kamu. Ya. Namun orang Arab terbiasa, ya, menggunakan kata-kata ini untuk mengatakan suatu semacam teguran atau kata-kata yang keras, ya, bukan maksudnya adalah mendoakan kecelakaan. Dan yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan di bahasa mereka, sehingga jangan dipahami bahwa Nabi mendoakan keburukan, tidak, ya. Di masyarakat Arab dulu, termasuk Nabi sendiri dan yang lain, ya, yang namanya tradisi, ya. Jadi Nabi pun mengatakan itu, namun tidak bermaksud mendoakan keburukan, ya. Tapi ini hanya apa? Hanya semacam Nabi menegaskan kepada dia untuk naik, ya, jangan menyanggah, ya, anjuran Rasulullah SAW atau yang semakna dengan itu. Adapun waihak, waihak ini sebaliknya. Waihak ini justru maknanya kasihan kamu. Ya, kalau wailak celaka kamu, kalau waihak kasihan kamu. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ya, dari hadis ini diambil suatu kesimpulan. Pertama, bahwa pada dasarnya hewan yang sudah dijadikan hadiah untuk sana tanah suci memang tidak boleh dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Ya, terbukti orang itu memahami ini, ketika disuruh naik saja enggak mau dia awalnya. Berarti sudah terpahami di kalangan para sahabat hukumnya tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Makanya seperti yang kita baca di hadis yang lalu, hewannya harus diberi tanda, apakah kalung, ya, dengan kalung yang berbeda dari biasanya atau punuknya disayat. Ya. Nah, di sini ternyata Nabi SAW membolehkan orang ini untuk menaiki. Nah, di sini kalau begitu ada suatu masalah yang diperbincangkan ulama rahimahumullah, yaitu bagaimana hukum menaiki, atau sebagian dari dari ulama juga mempersoalkan bab memerah susunya. Misalnya hewan ini adalah hewan betina yang ada susunya, bolehkah diambil susunya? Nah, ini menjadi perbincangan ulama. Disimpulkan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarah ini, ya, jawazu rukubihi wa halbihi ma'al hajah ila dhali. Dari sini diambil kesimpulan boleh, ya, menaiki dan boleh memerah ma'al hajah, bila dibutuhkan. Nah, jadi nampaknya menurut keterangan ini, bahwa dipahami orang itu sebetulnya membutuhkan hewan itu untuk menaikinya. Mungkin nampak dia payah, ya kan? Tapi dia enggak mau menaiki karena ini hewan sudah menjadi hadyu. Maka Nabi menyuruh. Nah, berarti ketika dibutuhkan boleh dinaiki. Ya. Tentunya dengan catatan bima la yadhurruhu. Tidak mencelakakan hewan itu. Ya, memang hewan itu sehat, kuat untuk dinaiki, boleh ketika dibutuhkan. Kemudian juga terkait dengan memerah, ya, susu tersebut, beliau juga membolehkan, dan ini sebagai menurut beliau mazhab yang paling pertengahan di antara mazhab-mazhab yang ada. Dan seperti yang kita ketahui, justru hewan itu akan termudharati ketika banyak susunya dan tidak diperah. Nah, mungkin itu juga di antara sebab atau alasan dibolehkan untuk diperah. Wallahu a'lam. Adapun dalil yang khusus terkait dengan memerahnya, wallahu a'lam, di sini Syekh tidak menyebutkan. Di sana ada hadis yang lain dalam riwayat Muslim yang menunjukkan tentang bahwa ini dibolehkan ketika ada hajat atau keperluan. Nabi mengatakan irkabha bil ma'ruf idza uljita ilaiha hatta tajida dhahran. Naikilah hewan itu dengan cara yang baik. Idza uljita ilaiha, kalau memang kamu uljita ilaiha, yakni terpaksa begitu, ya. kurang lebih maknanya dengan bahasa kita, ulji ta'ilaiha, terpaksa kamu naik. Dalam arti terpaksa di sini memang perlu begitu ya, bukan dipaksa, tapi memang dia perlu. Seperti tadi saya katakan, mungkin dia kecapean, mungkin dia orang yang sudah usia membutuhkan untuk naik. Hatta tajida dhahran, sampai kamu mendapat tunggangan yang lain. Ya, selama ada tunggangan yang lain ya, maka naiki tunggangan yang lain. Kalau tidak, boleh menaiki hewan tersebut. Ya. Nah, ini faedah yang bisa dipetik dari hadis itu. Kemudian hadis berikutnya, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa jillatiha wa an la u'tiya al-jazzara minha shay'an wa qala nahnu nu'tihi min indina. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan aku, an aquma ala butnihi, untuk mengurusi, dalam arti termasuk tentunya menyembelihnya, ala butnihi, sembelihan untanya, wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha, dan agar saya menyedekahkan daging-dagingnya dan kulit-kulitnya, wajillatiha, dan juga bawaan-bawaan yang di unta itu, wa alla utiyal jazzara minha syai'an, dan agar saya tidak memberikan sedikit pun kepada jazzar, tukang sembelihnya, sedikit pun darinya. Waqal, dan beliau mengatakan, nahnu nu'tihi min indina, kami memberinya dari diri kami, dari kami. Nah, ini hadis yang ke-233 dari bab ini, juga terkait dengan sebagian hukum-hukum al-hadiyu. Disebutkan di sini bahwa Ali radhiyallahu anhu telah mewakili Nabi SAW. Beliau yang mengurusi sembelihan Nabi SAW, baik menyembelihnya maupun membagikan, yaitu membagi daging-dagingnya, bersedekah dengan daging-dagingnya. Beliau diperintahkan oleh Nabi untuk menyedekahkan baik dagingnya, bahkan juga kulit-kulitnya, bahkan juga yang dibawa olehnya, ajillah. Yang dibawa itu misalnya unta, ya, ada pelananya di atas, ya. Jadi misalnya beli unta masih ada pelananya, ya, untanya disembelih, buat apa pelananya? Sedekahkan, ya, begitu. Kemudian diberi pesan oleh Nabi SAW agar tidak memberi tukang sembelih atau tukang mengurusi daging, ya, motong-motong dagingnya, tidak memberi darinya sedikit pun upah dari hewan-hewan itu. Dan beliau mengatakan, kami beri upah dari kami, yakni dari luar hewan sembelihan tersebut, bukan dari bagian hewan sembelihan itu. Ya. Pada hadis ini ada beberapa faedah penting, ya, terkait dengan hukum-hukum sembelihan. Pertama, diambil faedah masyru'iyatu al-hadi, bahwa al-hadi itu disyariatkan, ya. Dan tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW telah melakukan yang wajib maupun yang sunnah. Dan juga seperti kata Syekh bin Baz, bahwa yang dikatakan oleh Aisyah dan Ali ini terkait dengan hadi yang sunnah, Nabi melakukannya, ya, sunnah beliau lakukan. Dan Nabi SAW ketika itu menyembelih sangat banyak. Disebutkan bahwa dalam peristiwa itu Nabi SAW menjadikan hadiyunya berapa? 100 badanah, ya, 100 badanah. ya 100 unta. Nah, Nabi SAW ketika itu menyembelih 63. Kemudian selebihnya Ali radhiyallahu anhu yang menyembelih. Nah, jadi luar biasa ya yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW bersedekah dengan sebanyak itu, ya. Padahal kalau kita pikirkan satu unta saja harganya berapa, ya tentunya lebih mahal daripada sapi, ya. Wallahu a'lam, ya perkiraan saya. Walaupun mungkin berbeda-beda ya, tergantung juga jenis-jenisnya, bobotnya. Namun secara umum unta lebih daripada sapi kalau di sana. Nah, kalau bisa kita perkirakan ya, satu unta harganya berapa, kalikan 100, maka berapa juta kalau dinilai dengan uang. Ya. Jadi luar biasa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberikan hadiah ke tanah suci untuk fuqara dan masakin di sana dengan yang paling afdol, yaitu unta, dan dengan jumlah yang luar biasa. Ya. Kemudian juga berikutnya faedah yang bisa dipetik. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah bahwa jawazut tawkil, boleh mewakilkan, ya. Boleh mewakilkan karena di sini Nabi melakukannya sendiri kemudian mewakilkan kepada Ali. Jadi boleh pula diwakilkan untuk urusan penyembelihan. Tentunya orang yang dijadikan wakil harus terpenuhi syarat-syarat, misalnya ya dia tahu hukum-hukum menyembelih, ya, karena menyembelih ada tata caranya, adab-adabnya dalam syariat. Kemudian juga diambil faedah dari sini bahwa untuk jazar itu ya, kalau di sini di orang menyebutnya jagal, ya, yaitu tukang sembelih plus ya biasanya motong-motong dagingnya tersebut, menguliti dan seterusnya. Nah, di sini bagi tukang sembelih ini tidak diberi upah dari hewan-hewan itu. Kalau mau diberi upah dari yang lain. Ya. Karena apa? Karena hewan itu sudah diperuntukkan sebagai sedekah. Adapun kalau dijadikan sebagai upah, maka ini artinya apa? Artinya semacam jual beli, ya kan? Kita ambil tenaganya dia, kita upah dia dengannya. Jadi akhirnya tidak jadi sedekah. Jadi anggap misalnya kepala sapi itu atau kepala kambing atau kepala unta kita kasihkan dia sebagai upahnya. Jadi seolah-olah kita ini bersedekah tanpa kepalanya, ya kan? Karena kepalanya kita jadikan upah, bukan sedekah. Sementara upah itu kan seperti jual beli, ya, bukan sedekah, maka tidak boleh, ya. Karenanya kalau mau memberi upah dari luar hewan sembelihan itu. Kemudian di sini sebagian ulama Al-Baghawi mengatakan kalau orang itu sudah diberi upahnya secara utuh, secara lengkap, misalnya kita menyewa orang untuk menyembelih. Kita kasih upah sebagaimana wajarnya. Setelah upah itu lengkap, kemudian kita beri. Ya, karena dia misalnya miskin, maka kita beri dia sebagaimana yang lain. Orang-orang miskin, maka boleh. Karena ini bukan sebagai upah. Upah sudah selesai. Ya. Jadi, pemberian yang berikutnya ini dibolehkan disebabkan bukan lagi upah. Ya. Jadi, harus kita bedakan mana yang upah, mana yang bukan. Kemudian di sini juga ada suatu masalah, bagaimana bila orang yang memberikan hadyu memakan darinya, bolehkah memakan darinya? Dia boleh juga memakan darinya, baik ini hadyu yang wajib seperti tamattu dan qiran, sembelihan haji tamattu dan qiran, maupun sembelihan sunnah. Bagi orang yang menyembelihnya boleh memakan sebagiannya, atau bahkan kalau terkait dengan misalnya tamattu ya atau qiran, Nabi mencontohkan untuk makan dari sebagiannya. Ya, jadi jangan ada pemahaman ini kan sudah saya sedekahkan semua, jadi saya enggak boleh makan darinya. Tidak. Ya, dalam syariat ini masih diperbolehkan. Ya. Makan sebagian darinya. Wallahu a'lam. Ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Sementara mungkin materi ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab.